sampai kapankah hidupku yang begini, derita yang tiada pernah berakhir. Sering ku menangis di dalam kehampaan, hidupku yang terbuang tiada yang menolong. Bila ku menyendiri, inginnya ku menjerit, harus kemanakah aku mengadu. Aku insan lemah, memikul beban berat, hanya padamu Tuhan aku serahkan derita hidupku. Bilakah hidup ini akan berubah, merasakan nikmatnya karuniamu. Aku serahkan derita ini.